Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala nabiyuna Muhammadun Rasulullahi wa khalilullahi sallallahu alaihi wa sallam fi hadithi. Ittaqillaha haythuma kunta. Wa'adbi sayyatal hasanata tamhuha wa khalikin nasa bi khulukin hasan. Wa'udin midi wa qala hadal hadith hadithun hasanun sahi. Yang kami hormati, yang kami muliakan, para alim, juga para sepuh, beserta seluruh hadirin wal hadirat para rawuh, keluarga besar Masjid Hidayati Sukiyat, mudah-mudahan kita malam hari yang berbahagia ini senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan salat Isya kita berjamaah mendapatkan pahala yang berlipat bahkan setengah malam, serta menjadi amal pemberat kebaikan kita di hari kiamat. Dan duduk-duduk kita bermajelis dalam rangka kita tanasuh wa ta'awun bainal haqqi wal khairi bainana, satu dengan yang lain memberikan ucapan serta nasihat dalam rangka kita mendengarkan firman-firman Allah maupun hadis-hadisnya Nabi, menjadi pahala sekaligus pencerahan dalam kehidupan kita, yang mudah-mudahan dengan kita terus saling mendoakan dan berbagi kebaikan, Allah merahmati satu dengan yang lain ketika kita berjumpa, dan Allah menjaga kita satu dengan yang lain ketika kita berpisah. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'di tafarruqan masumah ya mujibas sa'il. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang banyak, serta kita tidak lupa bersolawat atas Nabi. Mudah-mudahan beliau senantiasa mendapatkan derajat yang tertinggi di sisi Allah, dan kita sebagai umat yang ditinggal terus bersemangat untuk mengenal ajaran beliau lebih dekat, yang pada akhirnya nanti mudah-mudahan dengan rahmat Allah kita diberikan kemudahan, dan dengan ridha Allah kita diakhirkan dengan husnul khatimah, dan dengan rahmat Allah pula kita dibersamakan oleh Nabi masuk ke dalam jannah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, melanjutkan majelis bulan yang lalu, serial kitab Aina Nahnu Min Akhlaqis Salaf yang diimpun oleh Syekh Abdul Aziz Jalil dan Syekh Bahuddin Aqib. Kita masih berada di teladan yang ke-8, yaitu As-Salafu Wan Iyaduhum Lil Haq. Bagaimana teladan orang-orang soleh dari kalangan kaum salaf terdahulu, baik para sahabat Nabi maupun yang mengikutinya, tentang ketundukan mereka terhadap kebenaran. Dan kebenaran itu sumbernya dari Al-Quran, sumbernya dari hadis sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau sudah kebenaran, pantang bagi kita untuk memilih yang lain. Sudah kita pelajari yang pertama disampaikan dalam kitab fenomenalnya Imam Dhabi, Syiaru Alamin Nubala. Apa yang disampaikan oleh ulama-ulama tentang Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, beliau memberikan wejangan serta nasihat dan kemudian diamalkan oleh umat sampai dengan detik. Kita menginjak yang kedua. Panjenengan simak di terjemah halaman 84. Kalau di kitab di halaman 49. Disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi, Bapak Ibu, dalam kitabnya Sifatus Shaffah. Beliau mengatakan, dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud. Abdurrahman putranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menyampaikan. Makanya Ibnu Mas'ud itu dipanggil Abu Abdurrahman. Karena putranya itu bernama Abdurrahman. An abihi dari ayahnya, yaitu Ibnu Mas'ud sahabat Nabi, qala, beliau berkata, atahu rajulun faqala, ada laki-laki yang datang kemudian menyampaikan, ya Abdurrahman, alimni kalimatin jawami nawafil. Wahai Ibnu Mas'ud, berikan saya wejangan beberapa kalimat yang jawami sederhana namun padat makna. Nawafi yang betul-betul bermanfaat. Ini pesannya atau permintaannya orang tersebut. Faqala lahu Abdullah, maka Ibnu Mas'ud berkata kepada orang tersebut. Dan perkataan sahabat seperti ini adalah perkataan tajribah. Memang sudah sangat teruji. Sudah sangat teruji sekali. Siapa yang tidak kenal Ibnu Mas'ud, baik. Beliau adalah sosok sahabat yang senior. Sepeninggal Rasulullah di antara yang diminta pertimbangan dalam agama, diminta fatwa dalam permasalahan, diminta wejangan dalam keadaan, itu ya Ibnu Mas'ud di antaranya. Sekelas Abu Musa al-As'ari yang memiliki suara sangat enak sekali, menaruh hormat pada beliau. Sekelas Abu Musa al-As'ari, koriknya sahabat, menaruh hormat pada Ibnu Mas'ud. Maka Ibnu Mas'ud berkata kepada orang ini tadi, la tusyrik bihi syai'an. Pertama yang ku sampaikan kepadamu, wahai saudaraku, la tusyrik bihi syai'an. Janganlah engkau sekali-kali berbuat syirik atau menyekutukan Allah dengan apapun. Ini pesannya Ibnu Mas'ud. Buatan bareng syirik dianggap dan dilarang dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi. Dan ancaman perbuatan syirik ini serius. Syirik niku sakit merusak bahkan membinasakan amal. Syirik niku genggarai tiang niku haram mbah suarko kekal nyemplung roh. Ini bahayanya perbuatan syirik. Yang kedua, zulm Al-Qur'ani kaitu zala. Pesannya Ibnu Mas'ud berikutnya, berjalanlah seiring dengan ajaran Quran kemanapun dia membawamu, kemanapun dia mengarah. Zul, berjalanlah. Ma'al Quran, bersama dengan Al-Quran. Khaisu zalah, kemanapun Al-Quran itu mengarah atau berjalan. Zala yazul. Selanjutnya, wa man ja'aka bil haqqi faqbal minhu wa in kana ba'idan baghidho. Ini berat Bapak Ibu. Pesan beliau yang ketiga ini sangat berat sekali. Setelah berpesan jangan syirik, yang kedua kita harus cocok menjadikan Al-Quran sebagai imam. Kemanapun Al-Quran kita ikuti, apapun yang disampaikan oleh Allah dalam Quran itu kita amalkan. Kalau perintah kita jauhi, kita tinggalkan kalau larangan. Baru yang ketiga, pesannya beliau ini juga berat. Wa man ja'aka bil haqqi faqbal minhu wa in kana ba'idan baghidan. Wa man, dan siapa saja ja'aka yang datang kepadamu bil haqqi, dengan membawa kebenaran. Faqbal, maka terimalah minhu darinya. Wa in kana, walaupun orang itu ba'idan jauh baghidan, tidak kau sukai. Jadi siapapun yang datang menyampaikan kebenaran, walaupun itu bukan orang dekat, itu orang jauh. Walaupun itu bukan orang yang kita senangi, itu orang yang kita benci, terima. Karena kebenaran itu bisa hadir dari siapapun, dari manapun, bahkan setan pun ada yang membawa kebenaran. Menyampaikannya kepada Abu Hurairah, saat itu Nabi memerintahkan untuk menerimanya, yaitu perintah untuk membaca ayat kursi. Hanya saja membacanya bukan karena setan, tapi karena Allah. Ini ada dalam hadis riwayat Imam Muslim dan imam-imam yang lain. Maka kita ini menerima kebenaran karena substansi kebenarannya, bukan karena yang membawa, bukan karena siapa, bukan karena dari mana. Walaupun untuk mencarinya kita itu selektif, artinya ada orang yang layak untuk diambil kebenaran karena memang punya. Ada orang yang layak dijadikan guru karena dulu punya sejarah dia itu berguru atau nyantri. Ya. Tapi kalau sudah datang kebenaran, ya harga mati, tidak boleh untuk ditolak. Karena orang yang menolak kebenaran itu berstatus sebagai orang apa? Sombong. Batorul haqti. Orang yang menyangkal datangnya kebenaran itu memiliki sifat sombong. Nauzubillah. Mungkin pula panjenengan jauh dari sifat sombong. Selanjutnya yang keempat, sebaliknya, ini pesan beliau juga. Wa man ja'aka bil batili fardudhu alaihi wa in kana habiban qariban. Wa man, dan siapa saja ja'aka yang datang kepadamu bil batili dengan kesalahan atau dengan ketidakbenaran, maka fardudhu, tolaklah itu alaihi darinya, wa in kana, sekalipun orang itu atau dia habiban, orang yang kau senangi, qariban, orang yang dekat dengan. Mulai ini yang ewo megewo, apalagi kita orang Jawa, enak enggak enak ngene wong. Tapi dulur ya, sudah dulur ini repot. Ya. Apalagi kalau sudah dulur ini repot. Nah, pimpinan yang kali bos juragannya, ini juga repot. Ya, dengan bijak, dengan baik, tanpa kita bermusuhan, saling menghormati dan berlapang dada. Selama itu memang ada dalilnya, tidak masalah. Tapi kalau itu sudah bertolak belakang, ini yang menjadi masalah. Agar disinilah sikap kebijaksanaan kita itu yang akan menentukan. Insya Allah bismillah tidak akan ada masalah. Oleh karena itu, orang yang wawasannya luas itu akan bisa luas baik. Orang yang wawasannya luas itu akan bisa luas. Sehingga dengan luas ini dakwah akan semakin hikmah. Ya. Agar tidak didiskreditkan oleh orang yang belum mengenal atau menyelami. Jadi mari untuk kita terima nasihat Ibnu Mas'ud, walaupun berat. Pertama, tidak boleh berbuat syirik. Yang kedua, kita harus menjadikan Al-Quran sebagai imam. Yang ketiga, kita terima kebenaran dari siapapun. Yang keempat, kita berani menolak keburukan dari siapapun. Ini empat nasihat yang sangat berharga. Turut ditulis, nambil tinta emas, nonton kasih murah. Luar biasanya nasihat nih, nasihat nih. Berikutnya, disampaikan yang ketiga, dalam kitab masih dikutip di sumber yang sama, yaitu sifatus sofahnya Imam Ibnul Jauzi. Dari Abul Ahwas, disampaikan dari Abdullah. Wallahu a'lam, dan tahu Abdullah siapa ini. Bisa Abdullah bin Mas'ud kalau itu sahabat, bisa Abdullah bin Mubarak kalau itu era setelah. Abdullah ulama ini menyampaikan la yataqalladanna ahadukum dinahu rajulan. Pesan beliau dengan serius, lah, jangan sekali-kali yataqalladanna, bertaklid, jangan sekali-kali bertaklid atau mengikuti ahadukum diantara kalian dinahu agamanya rajulan seseorang. Maka yang wajib untuk kita ikutin adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Nabi Muhammad karena mengikuti Nabi Muhammad dan yang mengikutinya karena memang dikenal mengikuti Nabi Muhammad. Maksud di sini kita tidak boleh bertaklid itu dengan gelap, tidak tahu apa-apa dan orangnya pun juga tidak dikenali sebagai orang yang benar. Kita tidak boleh memasrahkan agama kita kepada orang-orang seperti itu. Sehingga taklid ini ada pembagiannya. Makanya kita itu dituntut untuk mengerti agama yang paling dasar. Termasuk rukun Islam yang 5 ini kita kenali dengan gamblang. Kita sekeluarga nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu urusan yang pelik, fikih-fikih yang dalam, khilafiyah, apalagi ilmu-ilmu yang sudah berpunah. Kita ikuti ulama yang berpendam di bidangnya. Contoh, kita ini boleh taklid ilmu hadis, kita ini taklid pada ulama mutabar dalam tasqiq validitas atau tentang pensahihan hadis maupun ta'if dalam pendoifan atau pelemahan hadis. Ini ulama-ulama banyak. Hal yang seperti itu sudah di luar jangkauan atau kemampuan di kita. Termasuk khilafiyah masalah yang sulit dalam agama itu juga ada dan banyak. Dari situ nanti kita ini akan semakin terbuka. Kita kembali. Dipesankan jangan sekali-kali bertaklid di antara kalian tentang agamanya kepada seseorang. Fa in amana amana. Apabila dia bertaklid kepada orang, orangnya itu beriman, dia akan ikut beriman. Namun wa in kafara kafara. Kalau dia bertaklid kepada orang yang kafir, dalam arti itu orangnya salah atau keliru, dia bisa ikut salah dan keliru. Wa in kuntum labudda muqtadina fattadu bil mayyit, dan apabila kalian memang harus ikut, maka ikutilah yang sudah pergi atau yang sudah mati, tinggal ceritanya. Hanya kalau taklid itu mengikuti, kemudian iktidak itu meneladani. Ada benang tipis di antara keduanya. Fainal khayyala tu'manu alaihil fitnatu. Karena yang masih hidup itu tidak terjamin selamat atau luput dari fitnah. Sehingga kenapa banyak ulama kita, banyak alim kita, banyak ushul kita, kalau menukil dalam satu tulisan atau karya yang sifatnya adalah ilmiah, itu rata-rata kepada yang sudah tidak ada, yang mereka itu dikenal sebagai alim, sebagai orang yang baik, sebagai orang yang kokoh lagi genteng. Karena sudah tidak bercerita lagi atau tidak menjadi cerita. Pun soleh tok singgitok. Tapi lah yang ngurip ini masih labil. Betul tidak? Yang hidup ini masih labil. Sebagaimana kalau wa ustadi surat Al-Imran ayat 6 ini kan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita mohon kepada Allah agar tidak dicondongkan kepada yang keliru setelah kita tahu yang salah. Yang taat setelah kita tahu maksiat, agar kita dicondongkan ke yang taat saja, tidak ke yang maksiat. Karena manusia ini berusaha dan berdoa bisanya. Dalam eksekusi itu adalah ranah mutlaknya Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya kita berdoa dan bersandar sekuat dan sehebat kita. Kita tidak boleh terlalu percaya diri berlebihan. Kita mohon kepada Allah dengan optimistis namun juga harap-harap cemas. La tuzikulubana ba'da'id hadaitana. Dan mohon wahab lana min ladunka rahmah, rahmat dari sisinya. innaka antal wahab, hanya Allah zat yang maha memberi karunia, termasuk hidayah-hidayah. Karena orang hidup itu masih labil, sehingga istilah mantan itu paling kita jauhi. Terlebih kita yang berusaha untuk meniti jalan kebenaran, jalan kebaikan, jalan kesolehan, jalan kekhusyukan, kok mengkimik dari mantan ini kan mengenaskan. Na'udzubillah min syarri dzalik. Makanya kalau ada orang yang buruk, tidak boleh kita celah. Tidak boleh kita ilok-ilok nih jadi bahan kita. Kita berdoa, kita doakan. Nanti agar bersama-sama. Kali kadang ngelok ini sakit mular. Gini apa gini? Sampai entek ngamek kurang golek di Rasulullah itu. Ini khawatirin mungkin mular. Karena kita hidup itu masih belum mengerti bagaimana akhirnya. Dan uang ini bisa saja labil karena apapun bisa saja. Allahumma tsabbitna. Allahumma tsabbitna alal imani wal islam wa alal haqqi wal khairi. Allahumma tsabbitna ala din. Selanjutnya yang keempat, panjenengan buka di terjemah halaman 84 paling bawah. Di kitab yang keempat disebutkan masih di sumber kitab Sifatus Shofwah oleh Imam Ibnul Jauzi. Bagaimana teladan orang-orang terdahulu dalam ketundukan mereka terhadap kebenaran. Disebutkan oleh Abdurrahman bin Yazid. Kata beliau, Abdullah berkata, La takunanna imma'ah. Jangan sekali-kali kalian menjadi imma'ah. Nopo niku imma'ah. Sehingga orang-orang atau hadirin saat itu berkata, Qalu wa mal imma'ah. Apa itu imma'ah? Ulama tadi mengatakan, Yaqulu ana ma'annas. Imma'ah itu ngomong saya bersama manusia. Wis aku pokok karo awakmu ae. Inihtadau ihtadaitu wa in dallu dolaltu. Apabila mereka berada dalam petunjuk aku melu, apabila mereka tidak dalam petunjuk atau dalam sesatan, aku pun juga ikut. Ini tidak boleh menjadi imaah. Ala layuwatinanna hadukum nafsahu ala annahu in kafaran nas an la yakfur. Maka ingatlah, hendaknya masing-masing di antara kalian menguatkan diri bila banyak orang kufur, tidak boleh ikut kufur, sehingga tidak boleh imaah. Kita harus punya pendirian dalam kebenaran. Sehingga kebenaran yang zaman dulu itu dijunjung tinggi oleh Islam. Karena kebenaran itu merupakan asas dari agama. Ketika Rasulullah datang menyampaikan, menyiarkan agama, maka dianggap asing. Demikian pula dengan akhir zaman nanti, ketika agama ini kurang begitu digemari, yang lebih familiar adalah bukan agama, maka ini pun bisa dianggap asing. Oleh karena itu, di zaman-zaman seperti itu, kita tidak boleh hanya dengan pertimbangan banyaknya. Hanya pertimbangan pokok melu itu tidak pas. Yang pas itu tetap menjunjung tinggi sebagaimana yang diwasiatkan oleh Ibnu Mas'ud tadi bersama dengan Al-Quran, kemanapun Al-Quran itu mengarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur. Ada di surat Al-An'am, surat yang ke-6, Mbak Ibu. Surat Al-An'am, surat yang ke-6. Ayat nomor 116, silakan dibuka. Ayat nomor 116. Nanti mohon diterjemah. Ini bisa jadi kapan saja, sewaktu-waktu. Langsung artinya, monggo, Pak. Okay. Allah mengingatkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in dan jika tutik engkau ikuti aksara kebanyakan man fil ardi, orang yang ada di muka bumi ini, yudilluka, mereka itu akan mengajakmu tidak benar. Mereka itu akan mengajakmu tidak benar. Sehingga Nabi dulu itu menyiapkan agama itu seorang diri, kemudian lama-lama banyak pengikut. Dan saja di akhir nanti itu seperti itu. Ketika agama tidak lagi digemari, selain agama yang digemari, maka seperti itu kondisi. Maka pertimbangan kita itu adalah kebenaran agama ini bukan banyak atau bukan jumlah. Ansabilillah, dari jalannya Allah. In yattabi'una, tiadalah yang diikuti oleh mereka itu illa kecuali adzanna, prasangka, praduga. Pokok karep, pokok api, pokok diroso, dan seterusnya. Coro jawan ini ku, is, pertimbangannya itu adalah pokok penak. Pokoknya itu enak. Wa inhum, dan mereka itu tiadalah illa kecuali yakhrusun, mereka itu orang yang membuat kebohongan atau manusia yang membuat kebohongan. Maka dari sini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu didekatkan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang benar, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala furqan, rasa untuk bisa membedakan yang benar dengan yang tidak, yang baik dengan yang bukan. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala pula agar dijauhkan dari ketidakbenaran serta orang-orang yang tidak benar. Allahumma amin. Selanjutnya Bapak Ibu, yang kelima disampaikan dalam kitab, silakan disimak. Disebutkan panjang oleh Imam Dzahabi dalam kitabnya Syiaru Alamin Nubala. Dari Abu Bakar, dari Ibnu Khalil, dari Makarim Al-Labban, dari Abu Ali Al-Mukri, Abu Ali Al-Mukri, dari Abu Nu'aim Al-Hafidh, kemudian dari Yusuf bin Ya'qub, ini bukan Nabi Yusuf ya, Yusuf bin Ya'qub An-Najirumi, dari Hasan bin Musanna, dari Affan, dari Hammam, kata Hammam, sami'tu Qatadah yakul, saya mendengar Qatadah menyampaikan. Hadatsana Mutarrif, kata Qatadah dari Mutarrif, qala kunna na'ti Zaid bin Sukan fakana yakul, kata Qatadah, kata Mutarrif, Mutarrif berkata, kami mendatangi Zaid bin Sukan, kemudian beliau berkata, ya Abdallah, wahai hamba Allah, dalam lafaz ya ibadallah, wahai para hamba Allah, akrimu wa ajmilu, fa inna mawasilatul ibadi lillahi bi khoslataini. Pesan Zaid bin Sukan, milikilah sifat mulia dan berbuatlah kebajikan. Akrimu wajmilu. Karena sesungguhnya sarana atau fasilitas hamba untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu dua. Al-khaufu, pertama rasa takut, wa tama'u, yang kedua tamak terhadap pahala. Pengen ngamal gitu terus. Enggak ada lerenya. Orang kalau sudah merasa banyak amal, banyak pahala, akhirnya leren, ini yang tidak baik. Yang baik itu masih merasa belum berbuat apa-apa. Walaupun umur sudah puluhan tahun. Apalagi yang lagi rong tahun. sudah merasa berbuat banyak. Ini jangan keliru, teman. Karena kadang canomi begitu. Lagek sudah merasa. Yang sudah-sudah saja masih rasanya dereng. Yang baik itu seperti itu. Nah, karena itu kita diajari ini untuk memiliki andap asor. Tidak boleh kita menjadi pribadi yang adigang, adigung, adiguno, termasuk dalam beragama. Makanya, pepatah kita yang klasik-klasik itu baik, bagaikan ilmu padi itu luar biasa ajarannya. Ya, orang-orang dulu itu selalu seperti itu. Siapapun, ya, bagaimanapun. Sekarang kan gedek-gedek ini sopone dan kebiye ini yang tidak pas. Ini tidak boleh. Sudah kita kaji sifat-sifat tawaduk terdahulu. Juga sifat-sifat zuhud terdahulu. Kita lanjutkan. Selanjutnya dalam kitab disampaikan. Dalam kitab disampaikan. Fataituhu zata yaumin waqad katabu kitaban. Satu hari aku menemui beliau, kata Mutarif, menemui Zaid bin Sulhan. Dikatakan kala itu orang-orang menulis surat kepada beliau yang isinya. Ya, menulis surat yang isinya. Fanasaku kalaman min hadzan nahwi, bukan nahwu maksudnya itu antara isinya. Innallaha rabbuna wa Muhammadan nabiyuna wal Qur'anu imamuna wa man kana ma'ana wa kunna wa man kana ma'ana kunna wa kunna. Waman kholafana kanat yaduna alaihi wa kunna. Isinya itu seperti itu. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan kita. Muhammad adalah Nabi kita. Al-Quran adalah imam kita. Maka barang siapa yang sependapat dengan kami, kami dan mereka sama. Dan barang siapa yang tak sependapat dengan kami, tangan kami akan bertindak atas mereka. Maksudnya, kalau sepemahaman itu bolong, kalau tidak itu bisa bermusuhan. Dilihat dulu, kalau tidaknya ternyata yang sana benar, ya harus diikuti. Sini tidak benar, ya siap untuk meninggalkan, siap untuk rujuk. Selanjutnya, qala faj'al ya'ridul kitab 'alaihim rajulan fayaqulun akrarta ya fulan kata intahau ilayya faqalu akrarta ya gulam. Dikatakan oleh Z tadi, saat itu Z ini masih belum sebagaimana itu ya. Diceritakan bahwa beliau menyodorkan surat itu kepada teman-temannya satu persatu sampai bertanya, apakah engkau menyetujuinya? Hal itu terus beliau lakukan hingga sampai kepadaku. Beliau bertanya, apakah engkau menyetujuinya, wahai anakku? Ku jawab, tidak. Ya. Kemudian kata Zaid, berpesan. Lata ja'alu alal gulami matakulu ya gulam kultu inna allaha qad akhoda alaiya ahdan fi kitabih falan uditha ahdan siwal ahdilladhi akhodahu alaiya farajal qawm min indi akhirihim ma qarra minhum akhad wa kanu zuha'a thalathina nafsan. Disampaikan Bapak Ibu yang kami hormati, kata Zaid bin Sulhan, janganlah kalian terburu-buru menyikapi anak ini. Apa pendapatmu, wahai anakku? Aku menjawab, sesungguhnya Allah mengambil perjanjian atas diriku dalam kitabnya, maka saya tidak akan menerima perjanjian selain perjanjian yang telah Allah ambil dariku. Maka orang-orang semuanya pulang setelah jatuh pertanyaan kepada yang terakhir, dan akhirnya tak seorang pun di antara mereka yang setuju perjanjian itu, padahal mereka adalah orang terpandang yang berjumlah 30 orang. Karena loyalitas itu dibangun dengan kebenaran, bukan loyalitas itu dibangun dengan kelompok. Bukan pula loyalitas itu dibangun dengan figur. Dan tetapi kebenaran inilah yang berasal dari Allah, yang diamalkan dan dimaklumatkan oleh Rasulullah, turun-temurun bisa dimiliki dan diamalkan oleh siapapun. Makanya kita itu tidak boleh menimbang dengan selain kebenaran. Selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, di kitab dilanjutkan kisah-kisah tentang Imam Syafi'i. Dan ini penting, karena Imam Syafi'i itu siapa yang tidak kenal beliau? Ibaratnya adalah imamnya warga Asia Tenggara termasuk Indonesia. Imam Syafi'i itu adalah termasuk imam umat Islam. Pengikutnya banyak sekali. Tapi kalau dilihat dari geografis, madhab Maliki yang paling banyak pengikutnya di dunia. Beliau terkenal sebagai ahli hadis dari kota Nabi. Dan Imam Syafi'i juga terkenal. Beliau adalah imam dari kalangan Quraisy. Dan Imam Syafi'i itu muridnya Imam Maliki. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Maliki. Pernah pula berguru pada muridnya Imam Hanafi. Ini Imam Muhammad bin Idris bin Syafi'i Abu Abdillah Syafi'i. Imam Syafi'i. Tentang Imam Syafi'i dikisahkan. Ada dua muridnya yang terkenal. Pertama Al-Muzani. Dan yang kedua Rabi' bin Sulaiman. Rabi' bin Sulaiman. Dalam kitab ini banyak disebut tentang Rabi' bin Sulaiman. Karena Rabi' itu nama yang tidak asik. Di madhab Syafi'i termasuk Al-Muzani. Disampaikan. Di kitab Syiaru Alamin Nubala dikutip. Qala Rabi' Imam Rabi' bin Sulaiman menyampaikan. Sami'tu Syafi'i ya yakul. Saya mendengar Imam Syafi'i berkata. Berarti beliau hadir saat itu. Apa kata Imam Syafi'i? Tentang ketundukan beliau terhadap kebenaran. Padahal beliau adalah dipandang sebagai orang yang benar saat itu. Tapi orang yang benar itu loh, merasa bahwasanya dia masih butuh kebenaran. Tapi uang lek rumah sang bener ini jangan keliru tenan. Sebagaimana orang merasa ikhlas, bagaimana orang merasa sabar. Itu kan rasani. Jadi menurut wong liya ya urung paten. Cuma pertimbangannya itu yang harus benar lagi. Oleh karena itu, kita terus memohon kepada Allah. Rabbi zidni ilma, Allahumma hdini fiman hadai. Kemudian, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Allahumma inni as'aluka al-huda. Doa-doa yang seperti itu, wujud ketawaduan hamba. Serta ihtikor butuhnya hamba kepada Tuhannya. Karena Allahus Somad itu, Allah tempat bergantung, sekaligus Allahul Ghani, Allah Maha Kaya, dan Allahul Alim, Allah Zat yang Maha Tahu segala-galanya, itu kita mohon kepadanya. Semuanya ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali. Kata Imam Syafi'i, diceritakan Imam Rabi' bin Sulaiman. Idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqulu biha wa da'u ma qultuhu. Apabila kalian dapati di kitabku, ya kitab itu isinya ya pendapat, isinya ya macam-macam, sesuatu yang tidak sesuai atau bertolak belakang dengan sunnahnya Rasul, maka ambil sunnahnya Rasul. Imam Syafi'i itu memberikan perintah ambil sunnahnya Rasul. Dan itu yang benar. Ambillah sunnahnya Rasul sebagai pegangan dan tinggalkan apa yang aku katakan. Ya tinggalkan pendapatku dan seterusnya. Apakah ada bagi Ustaz? Ya bisa jadi ada. Sinten sing ngertos? Ya orang alim. Tapi untuk ukuran banyak jelas enggak banyak. Imam Syafi'i Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Bahkan beliau Imam Nasirul Sunnah, penolong sunnah. Tak mungkin beliau berpendapat ini syirik boleh, ini bid'ah boleh dan seterusnya. Jelas enggak mungkin. Beliau mujtahid, bahkan mujtahid mutlak. Sekiranya ada pendapat yang keliru, beliau mendapatkan satu pahala. Kita hormati. Walaupun di sisi tertentu kita mungkin memilih pendapat ulama yang lain yang kita rasa lebih benar atau lebih aman. Dan itu pun lewat koridor ilmu. Tidak boleh kita mencela Imam Syafi'i. Contoh-contoh ya, contoh. Kan kalau di surat Al-Maidah itu, ayat wudu itu ada ayat 6, surat kelima. Jangan buka. Kan ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum warjulakum ilal katain. Ada lafadz wamsahu birusikum kan diterjemah berkata itu dan kepala kalian. Ya, maka kepala itu dirusak. Itu kan sudah ma'ruf dan mu'tabar. Menurut Imam Syafi'i, baknya itu adalah bak tab'idiyah. Jadi sebagian, inilah keringanan beliau kepada umat. Dan memang beliau juga sangat cakap sekali dalam bahasa. Beliau juga pujangga dan penyair. Makanya Imam Syafi'i itu membolehkan kalau berwudu mengusap di sebagian itu sudah dianggap sah. Dari pertimbangan logis begini, orang itu disampluk. Ini ku sing lorong gak sirai kabeh. Walaupun sing disampluk sebagian, gak nampaknya. Dijendu dasku, padahal dasi mewakili semua kepala ini. Padahal yang disampluk itu sebagian. Logikanya seperti itu. Ya. Tapi kalau melihat hadis Nabi yang disebutkan oleh Imam Bukhari Muslim, ada di kitab Bulughul Maram maupun yang lain, itu Nabi itu kalau berwudu kan min muqaddami ra'si, mengusapnya itu dari awalnya rambut, yaitu batuk paling ujung, ila kofahu, sampai gitok sini, atasnya leher, rambut terakhir. Kemudian balik lagi ke depan, baru telinga. Makanya kepala itu rambut dan telinga. Diusap, bukan dibasuh, kemblong, mlebu kuping, banyune nanti malah. Lah, kalau hadis-hadis menyebut seperti itu lebih afdol. Apakah Imam Syafi'i salah? Ya tidak bisa disalahkan dengan mutlak. Itu ijtihad beliau. Beliau juga sah wudunya seperti itu. Walaupun mungkin beliau kalau berwudu ya tidak seperti itu. Karena ini keringanan kepada umat. Ya, tidak menyalahi bahasa juga. Ya. Dan banyak ulama berpendapat dari depan sampai belakang mudahnya tadi. Yang begini keadaan darurat enak menolong. Saya kadang ingin nyoba begitu. Kuplo ini enggak saya lepas lewat wudu kadang. Pas sholat cepat sholat atau apa gitu ya. Tak gini toh. Saya ingat Imam Syafi'i. Dan saya begini. Mending telinganya kena. Yang enggak benar itu ini tok telinganya enggak, ini keliru. Oh, telinga ini ya bagian kepala. Telinga ini bagian kepala. Nah, itu ini ma'ruf pendapat beliau itu seperti. Kita hormati beliau rahimahullahu rahmatan wasiah. Selanjutnya disebutkan oleh ibu yang ketujuh jenan bersani di kitab. Yang ketujuh jenengan lihat di kitab. Wa anhu aidan, masih di kitab Syiaru Alamin Nubalanya Imam Dzahabi dari Imam Rabi' bin Sulaiman pula. Wa sami'tuhu yaqul, dan saya mendengar Imam Syafi'i juga berkata. Wa qad qala lahu rajulun, ada laki-laki yang bertanya kepada Imam Syafi'i. Tak khudu bihadal hadithi ya babdillah. Pertanyaan ini gak ada uang pegel jengkel. Tak khudu bihadal hadithi ya babdillah. Imam Syafi'i ditanya. Wahai Imam Syafi'i, apakah engkau berpendapat dengan hadis yang kau sebutkan itu? Yang kau riwayatkan, yang kau tahu. Ini kan istilah ini punya ulama gede. Dan gue tentang hadis nomor ini pendapatnya. Jelas, ulama itu seperti itu. Pantangan melanggar dawuhnya atau sunahnya Nabi. Maka Imam Syafi'i berkata, ya. Mata ra'aitu an Rasulillahi haditsan sahihan wa lam akhudhu bihi fa ushidukum anna aqli kadzdzaba. Ini adalah ungkapan yang luar biasa bahkan menjadi taruhan. Ketahuilah, selama aku riwayatkan hadis dari Rasulullah dan hadis itu sahih, kok tidak aku jadikan sebagai pendapat, maka saksikan akalku sedang hilang atau pergi. Kata beliau itu seperti itu. Diterjemah lho, diterjemah di sini diartikan. Apabila aku meriwayatkan hadis itu sahih, lalu tidak kujadikan sebagai pendapatku, maka kalian kujadikan sebagai saksi bahwa akalku sudah hilang. Lek bahasa Jawa ini kasar, lalu aku duwe kadis, kok ora tangge pendapat, ngapain dan aku, begitu. Pendek bahasanya itu seperti seperti. Imam Syafi'i itu sampai bertaruh seperti seperti. Ingat semuanya ini sudah didedikasikan lillahi ta'ala, lillahi rabbil alamin. Sehingga tidak ada ulama-ulama mukabar kita, ulama besar kita, itu sengaja membuat madhab yang terkenal. Mereka itu tidak sedikit pun terbersih popularitas. Bahkan Imam Syafi'i itu pengen orang itu mengambil pendapatnya tanpa tahu itu dari beliau. Agar beliau itu tidak diagungkan. Tapi nyatanya karena itu adalah berkah dan merupakan nikmat dari Allah, beliau tetap dikenal sampai akhir zaman. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Tapi lek sengaja miral-miral nih, sengaja terkenal ben populer, ini akhirnya enggak terkenal. Kecuali malah elek tenan nanti ya. Sehingga enggak perlu kita ini menterkenal-kenal yang terkenal lembutan. Terkenal itu soalnya dua. Lek nanggung pas-pasan atau magak enggak bakal terkenal. Lek api-api tenan, lek elek tenan. Kan ngoten niku. Lek api ini kisi angel, lek elek ini malah bahaya. Sehingga apalagi sekarang ada jejak digital yang enggak bisa dihapus. Sampai dirajang sa Indonesia Raya, bahkan sa Jagat Raya, bahaya. Belum nanti di alam kubur, belum di akhirat. Makanya jangan gampang itu klarifikasi. Wong mengkhianati klarifikasi ini enggak tepat. Makanya disiapkan dulu ya, agar kita ini tidak berbahaya atau tidak gusah. Selanjutnya, disebutkan masih di sumber yang sama, yaitu kitab Syiaru Alamin Nubala. Wa qala al-Khumaidi, Imam Khumaidi menyampaikan. Wa Syafi'i yauman khatithan. Satu hari Imam Syafi'i meriwayatkan hadis. Imam Syafi'i ahli hadis. Keliru orang kalau ngomong Imam Syafi'i bukan ahli hadis. Memang secara hadis Imam Ahmad lebih pintar. Tapi Imam Syafi'i juga punya musnad. Musnad Syafi'i itu lebih dulu ketimbang musnadnya Ahmad bin Hanbal. Tapi mereka juga ulama-ulama semuanya. Kita tidak boleh saling mengunggulkan. Adapun yang mengikutinya sebagai madhabnya itu adalah pilihan. Makanya saya itu berkali-kali ditanya dimanapun. Madhab sing bener, madhab nopo, kabeh bener. Nanti kalau membenarkan salah satu menghina yang lain. Menyalahkan salah satu berarti mengunggulkan yang lain. Nah semuanya itu mendedikasikan untuk Allah lillahi rabbil alamin. Tidak ada mulai dari Imam Hanafi. Ya, Imam Nu'man bin Thabit al-Kufi Abu Hanifah. Imam Maliki, Abu Abdillah Malik bin Anas. Kemudian Imam Syafi'i, Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Syafi'. Kemudian Hambali, Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Itu menyimpang atau berdakwah untuk dirinya, berpendapat untuk dirinya ini salah. Nanti akhirnya malah seperti Nabi palsu, salah. Sehingga semuanya itu benar. Hanya saja akses kenapa orang itu memilih biasanya lebih dulu mana yang mengajarkan sehingga menjadi madhab itu. Dan saya kalau ditanya madhabnya apa gitu. Ya semua madhab itu benar. Kemudian setelah ditelaah, ditinjau, kalau kita punya alatnya atau punya disiplin ilmunya secara ilmiah, yaitu yang kita ikuti. Ya. Dan kita tidak boleh antipati atau keluar dari madhab. Kalau memang madhab ini yang betul itu ya kita ikuti. Betul itu ya kita itu bebas. Karena kebenaran itu adalah tolak ukurnya. Kita kembali. Ceritanya Imam Khumaidi, Imam Syafi'i satu hari meriwayatkan hadis. Fakultu. Kemudian saya sampaikan kata Imam Khumaidi. Atak khudubihi, Imam Syafi'i. Jenengan ya berpendapat dengan hadis itu. Kata Imam Syafi'i. Ra'aitani kharattu min kanisatin au alayya zunnarun hatta idza sami'tu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haditsan la aqulu bi wa hiya Khumaidi. Apakah engkau melihatku keluar dari kanisah, dari gereja? Atau aku menggunakan sabuk simbol Alkitab sehingga ketika aku mendengar dari Rasul hadis, aku tidak menjadikan sebagai pendapat. Lah pokoknya aku wis murtad gitu. Kasarannya, aku apa dadi ahli kitab, dadi Nasoro atau dadi Yahudi. Kok aku tidak berpendapat dengan hadisnya Nabi, padahal itu aku riwayat. Ini adalah pertaruhan beliau. Ya, sekali lagi yang seperti ini wujud ketulusan sekaligus ketundukan beliau terhadap kebenaran. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Selanjutnya disebutkan lagi dalam kitab Waqala Rabi, Imam Rabi bin Sulaiman menyebutkan. Masih di sumber kitab Syiaru A'lam min Nubala. Kata Imam Rabi bin Sulaiman, wasami'tu Syafi'i yaqul. Saya juga mendengar Imam Syafi'i berkata, ayu sama'in tudhilluni wa ayu ardin tukilluni idza ra'aitu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haditsan falam aqul bihi. Ini jenengan catat jadikan status. Imam Syafi'i berkata, nanti dalam kurung sumbernya Syiaru A'lam min Nubala Imam Dzahabi. Artinya langit mana lagi tempatku berteduh? Artinya tidak punya perlindungan. Bumi mana lagi tempat aku berpijak? Artinya tidak punya kesempatan, tidak punya tempat. Apabila aku meriwayatkan hadis Rasul, namun tidak kujadikan sebagai pendapat. Ngerti yang benar tapi dihindari, langit mana yang kujadikan berteduh, bumi mana yang kujadikan tempat berpijak. Arep lungo nanti. Maksudnya dari siksa murka Allah Subhanahu. Ini pertaruhan beliau. Saking takwanya orang itu seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Empat menjelang terakhir disampaikan oleh Imam Dzahabi masih di kitab Syiaru A'lam min Nubala beliau. Kata Imam Dzahabi, dalam musnadnya Imam Syafi'i itu disebutkan tentang Sima'i, yaitu dengan cara mendengar periwayatannya. Jadi Sima'i, kemudian Nazori dengan mendengar, dengan melihat, itu kuat. Riwayat-riwayat seperti kuat. Ketimbang dengan ikhbari, cerita. Itu lebih kuat. Disampaikan Abu Hanifah bin Simak berkabar bahwasanya Ibnu Abi Dzibin menyampaikan dari Al-Makburi dari Abu Syuraih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Abu Syuraih itu sahabat radhiyallahu anhu. Man kutila lahu qatilun fahuwa bi khairin nadharaini. Artinya barang siapa yang terbunuh, maka kerabat atau wali warisnya memiliki satu dari dua pilihan. Jangan pilih kabe. In akhabba khadhal aqla. Apabila mau boleh menerima diat. Diat pembunuhan itu besar. Nilainya adalah unta. Makanya hukum asal bunuh niku haram. Menyakiti nggih mboten bareng. Driji tok niku lho 40 unta. Omale mateni atusan unta. Makanya pembunuh itu nanti berat hisabnya di hari kiamat. Angel munggah suara-suara. Maka marilah kita ini menjadi orang yang senang dengan kehidupan. Kita tidak bisa menghidupkan, tapi nggak ada wong senang urip itu baik. Mari kita gembira. Selanjutnya, wa in khabba falahul qawatu. Dan apabila mau, dia bisa menuntut kisos atau pembalasan. Maka disampaikan oleh Abu Hanifah bin Simak Qultu li ibni Abi Dzibin. Saya bertanya kepada Ibnu Abi Dzibin, ulama terkenal di zaman Bani Abbasiyah. Atak khudu bihada. Wai ulama, apakah kau jadikan ini sebagai pendapat? Maka fadhoro basodri, beliau memukul dada saya. Wasoha kathiron, sambil berkata keras. Ya. Wana lamini, bahkan rodok ngelek-ngelek. Sambil ngenyek. Wakola, seraya berkata, Uhadditsukan Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa taqulu ta'khudhu bihi. Aku meriwayatkan hadis dari Rasul dan engkau masih mempertanyakan, apakah kau jadikan pendapatku? Na'am akhudhu bihi. Yo, kita tadi ini pendapat. Dimaklumatkan sekalian. Wa dzalikal fardhu alayya, wajib seperti itu bagiku, karena hadisnya itu sahih. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, disebutkan dalam kitab sunan dan diriwayatkan oleh banyak, termasuk mirip dengan hadisnya Imam Bukhari, demikian pula hadisnya Imam Muslim dalam kitab-kitab mutabarnya ulama. Selanjutnya, wa ala kulli man sami'ahu, wajib pula berpendapat dengan ini siapapun orang yang mendengarnya. Innallaha ikhtara Muhammadan minan nasi fadahum bi. Karena sejatinya Allah memilih Nabi Muhammad dari kalangan manusia, lalu melalui Nabi Muhammad Allah memberikan petunjuk hidayah taufik. Masuk petunjuknya Nabi ini dilalui lisan di hadis kan tadi segala taufik. Ya, makanya madhab itu mengarahkan kepada petunjuk berupa hidayatul irsyad kersane ansal taufik. Bermadhab ini kersane ansal taufik. Selanjutnya, falal khalqi ayyat tabi'uhu ta'iina au dakhirin, maka wajib bagi umat untuk ikut dengan penuh ketaatan dan dengan penuh ketundukan. La makhraja li muslimin min dalik, tidak ada pilihan lain bagi orang Islam dari itu. Makanya ketika Allah berfirman di ayat 67 surat Al-Maidah, ya ayyuhar rasul balik ma unzila ilaika min rabbik, wa ya rasul, sampaikan apa yang diturunkan oleh Allah Tuhanmu kepadamu. Kata Imam Az-Zuri dalam hadis Imam Bukhari, minallahi risalah, agamane saking Allah. Wa 'alal rasulil balah. Nabi niki mek dakwah tok. Wa 'alaina taslim. Kula njenengan niki wajib nerima. Tak boleh kita ini menerima. Kita wajib untuk menerima. Tak taslim niku sing angel kadang. Arepe niku sing akeh. Menggo ini kadang sing adoh ngene kok. Taslim ini angel dan berat. Allahumma rizukna fahman sahihkan. Wasahil lana amalan makbulan. Selanjutnya tiga menuju terakhir. Masih disebutkan dalam kitab Syiaru Alami Nubala. Disampaikan oleh Al-Khatib. Dari Al-Jawari. Kemudian dari Al-Marzabani, dari Ahmad bin Muhammad bin Isa, dari Abul Ina. Disampaikan oleh Abul Ina, lama hajjal mahdi dakhala masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam yabqa ahadun illa qama illa bin Abi Dzibin. Ketika Al-Mahdi yaitu khalifah Bani Abbasiyah berhaji, beliau masuk saat itu ke Madinah, kemudian mengunjungi masjidnya Rasulullah untuk ibadah. Maka tidak ada seorang pun kecuali berdiri sebagai bentuk memberi hormat kepada khalifah. Kecuali satu orang, Imam Ibnu Abi Dzibin. Kecuali satu orang, Imam Ibnu Abi Dzibin. Luar biasa. Ini ibaratnya semua orang ini segan karena ada ketua takmir ya, kecuali satu orang. Jadi sopo satu orang. Tapi ketua takmir itu tidak minta keseganan orang-orang. Sebagaimana orang yang mulia itu tidak gila hormat. Biasa saja, biasa saja. Kulo nggih nanti di sini tukang parkir, pengingunci setir sepeda motor. Padahal saya imam terus ceramah di masjid di sepuro tenanan. Lah nyopo ya sepuro kula wedi lek boten barokah. Malah parkir barokah gede ya gitu kan. Sing njuk sepuro. Biasa ae lah gitu kan kok ribet. Nggih, ngapunten Pak Ustaz ya. Disampaikan faqala lahul Musayyab ibni Zuhair. Musayyab bin Zuhair menyampaikan kepada Ibnu Abi Dzibin, "Qum hadza amirul mukminin." Berdirilah ulama itu adalah penguasa, khalifah dunia. Maka faqala innama yakumun nasu li rabbil alamin. Kata Imam Ibnu Abi Dzibin, "Innama yakumun nasu li rabbil alamin." Sebagaimana di surat Al-Mutaffifin. Ingat tekape mungkin menungso sak jagat ngadepi Allah di hari kiamat. Maksudnya seperti ini. Innama yakumun nasu li rabbil alamin. Faqala al-Mahdi, rupanya kepireng krungu Al-Mahdi ini. Dakhu. Palakot komat kullu sa'rotin firoksi. Tinggal lagi ulama. Merinding rambut saya ini sampai cekrik. Kata khalifah. Karena wedi bertanggung jawaban di hadapan Allah ketika seluruh manusia itu menghadap. Makanya ada hadis Rasulullah itu wanti-wanti. Satahrisu nalal imaroh. Kalian itu berambisi untuk menjadi pemimpin. Takunu yaumal qiyamati nadamatan. Hari kiamat itu nanti menjadi penyesalan yang serius. Makanya jalur yang paling bebas masuk surga itu jalur rakyat. Kita doakan dan para pemimpin berpetunjuk kebijakannya maslahat sehingga nanti bisa menjadi khalifah. Istilahnya itu penerus perjuangan kemakmuran di muka bumi. Dan rakyat ini terus mendoakan kebaikan dan diberikan kebahagiaan. Mudah-mudahan demikian. Itu bos yang menang pilkada ini. Nggak ngerti saya. Mek berita-berita ten WA ten HP ini kira rame, tapi saya tidak ngerti. Saya juga enggak kena serangan pacar kok cari area rame. Anu ya, beri kau subuh, beri kau anjing anu berita-berita dari sebagian tempat. Ini enggak terima, ya gitu ya. Jeffrey pun malih, lumayan, ceket satu dan seterusnya. Tak boleh suap menyuap itu berdosa. Suap menyuap itu berdosa. Tapi lihat kadung gitu kau bumbung gitu kau malih. Ini pun kadung mau lihat, tapi nyuguin jenengan ya repot. Selanjutnya, dua terakhir. Masih di kitab Syiaru Alamin Ubalaknya Imam Dzahabi. Dari Imam Syafi'i beliau berkata. Kata Imam Syafi'i, maka barani ahadun alal haqi wadafa illa sakoto min aini walakobilahu illa habduhu waktakottu mawaddatahu. Setiap orang yang membangkang dan menentang saya ketika saya melakukan kebenaran tak lagi terhormat di mata saya. Dan setiap orang yang menerima kebenaran itu pasti saya segan dan saya yakin saya menyayanginya. Pesan beliau seperti itu. Sehingga kemuliaan orang itu ada pada kebenaran dan kebajikan. Yang terakhir, diriwayatkan itu jangan paringi bunder-bunder ireng. Masih di kitab Syiaru Alamin Ubala dari Khatim Al-Asom. Disampaikan beliau berkata, afrohu idha soba man nadharani wa azanu idha akhto'a. Saya itu senang bila orang yang mendebat saya ternyata dia yang benar. Sebaliknya saya sedih kalau orang yang mendebat saya ternyata keliru. Lek di debat wong bener diluruskan senang, lek di debat wong keliru dilek keliru. Ini kata Imam Hatim Al-Asam. Ala kulin rahimahullahul jami menjadi sebuah pencerahan sekaligus tambahan wawasan agar kita itu selalu tunduk patuh pada kebenaran. Oleh karena itu tidak ada kebahagiaan kecuali bagi orang yang berada di atas kebenaran. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala arinal haqqo haqqo warzuqna tibaah. Warinal badila badila warjubnaj dinabah. Yang benar agar ditunjukkan benar untuk bisa kita ikuti. Yang keliru agar diterangkan keliru untuk bisa kita jauh-jauh. Baca'anna min alil haqqi wal khairi khatal mamati Allahumma. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian kisah-kisah yang disebutkan dalam kitab Aina Nahnu Min Akhlaqi Salaf. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk mengikutinya. Yang benar itu adalah dari Allah maupun dari Rasul untuk menjadi jalan bagi hamba dan umatnya, dan yang keliru adalah jebakan dari setan untuk menjadi pelajaran bagi semua. Insyaallah di lain kesempatan di akhir tahun kita ngaji bagaimana ulama salaf dalam berfatwa, apa itu fatwa dan rambu-rambunya kita kaji, dan nanti mendekati bulan Ramadan kita kaji kalau masih ada kesempatan bagaimana teladan kaum salaf dalam Al-Qur'an. Ini juga penting. Kita enggak sekedar ngaji-ngaji tok, tapi kita juga terus membaca Al-Qur'an. Wallahu taala. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya walafu minkum. Salam saya untuk keluarga di rumah, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita usaikan majelis malam hari ini dengan baca doa kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'watina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jenengan yang putih.